Puji Tuhan, shalom semua. Luar Halo. biasa. Halo. Kabar baik dan sukacita selalu pastinya ya. Senang berjumpa dengan keluarga FLF hari Jumat ya, untuk kita menyediakan waktu bersama, sedang memuji Tuhan bersama. Saya dipercayakan untuk sharing firman Tuhan hari ini. Sebelum kita saya sharing, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Kita mau mengundang Allah Roh Kudus. Bapa, terima kasih Tuhan untuk sore siang hari ini Bapa, malam hari ini Tuhan, kami berkumpul dari berbagai tempat Tuhan, kami mau saatnya Tuhan, pakai hamba tutup buku sama dengan kuasa darah-Mu, biarlah kemuliaan-Mu mengalir Tuhan di tempat ini, melalui bibir hamba diurapi Tuhan untuk menyatakan isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu, apa yang kami butuhkan Tuhan adalah kekuatan, adalah penghiburan, adalah kesegaran, adalah mungkin kami ada tegur Tuhan untuk kami lebih baik lagi, lebih lagi Tuhan Yesus melekat kepada Engkau Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu berbicara Tuhan Allah Roh Kudus ke setiap hati kami Tuhan, siapapun yang hadir saat ini Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, hiburkan, Tuhan berikan kekuatan, stamina yang baru Tuhan, yang tidak hadir Tuhan pakai setiap kami Tuhan melalui teknologi rekaman Tuhan, biarlah firman ini boleh disampaikan kepada setiap telinga yang mendengar Tuhan agar diberikan kekuatan-kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau tampilkan firman Tuhan hari ini, sharing hari ini Tuhan, ya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Haleluya, nama Tuhan, saya absen berapa lama nih ya, rindu juga ya, bersama. Terima kasih untuk Pastor Benar Ibu Lydia yang untuk kesempatannya ya. Saya percaya bulan November ini mungkin saya banyak miss ya, sibuk dengan pindahan, sibuk dengan bos baru, dengan bos-bos yang baru akan datang. Saya bersyukur sekali saya banyak kesaksian, saya banyak banyak kesaksian, banyak kuasa dan mujizat Tuhan yang saya bisa nyatakan melalui hidup saya, terutama belakangan satu tahun ini. Dengan bulan November, kerendahan hati dan ketulusan dalam Kristus, saya mau bawakan ini kita benar-benar terkecil ya, yang ada ya, maksudnya mungkin FLF ini kecil, tapi saya mau sharing hari ini, kita menjadi besar dan perkasa sebagai utusan Tuhan. Ya, tema hari ini, melalui kerendahan hati dan ketekunan. Kerendahan hati dan ketekunan kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Menjadi besar dan perkasa, saudara. Suatu hal yang mungkin wow, atau terlalu tinggi, atau menjadi suatu hal yang, ketinggian loh, gitu, kayak gitu. Tapi enggak, saudara. Saya percaya firman Tuhan tuh memiliki janji-janji yang luar biasa. Saya mau mulai dengan firman Tuhan dari Matius. Kita buka bersama. Bersama-sama Matius 25 ayat 21. Ya. Haleluya. Oh, sorry, mohon maaf. Di dalam... Ya. Tadi enggak bawa laptop. Ya. Saya percaya, saudara, hidup kita itu saat-saat ini adalah benar-benar sudah sebagai utusan ya, pribadi-pribadi Tuhan yang siap, yang selalu diproses, dibentuk untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita baca dalam ya Matius 25 ayat 21, saudara. Itu ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Haleluya. Ya. Ayat ini menggambarkan kita sebagai hamba, saudara. Artinya kita benar-benar tidak bisa lebih dari apapun di dunia ini karena Tuhan Yesus saja sebagai dapat sebagai hamba. Dan dengan modal kerendahan hati ya, yang apa yang Tuhan Yesus kita teladani ya. Dan di sini disebutkan hamba yang setia. Ya, artinya kita benar-benar setia dalam perkara-perkara yang kecil. Apapun yang kita pegang saat ini, kesetiaan kita dalam perkara kecil itu bisa dinyatakan dengan ucapan syukur dan melakukan yang terbaik apa yang kita punya. Saya mau kesaksian di sini dengan dengan setahun ini saya tuh banyak diproses Tuhan, saya banyak di pekerjaan terutama dan di sekeliling ya. Jadi betapa luar biasa belakangan ini ya melalui kantor ini upah dari kesetiaan ya. Terutama saya percaya kita setia di rumah Tuhan. Saya percaya betul itu buahnya. Saya boleh merasakan, saudara. Jadi di kantor ini, dengan company yang baru ini, dengan manajemen yang baru ini, benar-benar apresiasinya luar biasa. Kalau saya mau menyaksikan, saudara, dari tempat tinggal kita yang kemarin saja, tuh ya yang seperti, maaf, yang mungkin orang, saya nggak pernah sharing, tapi kayak orang tuh melihat itu berjumpa dengan sekarang yang seperti ini yang digerubah ya itu suatu hal kita yang benar-benar upah dari kesetiaan ya. Saya belajar di sini ya, saya belajar ini dari kerendahan hati dan ketekunan ya. Memang ketekunan itu ya dalam Kristus itu adalah sebuah kayak energi yang benar-benar mengalir sendirinya dengan apa dari dasar iman kita dan pengharapan kita. Dan kita belajar dari sini adalah benar-benar kita mau adalah masuk ke dalam apa yang upah dari kebuah kesetiaan adalah kita benar-benar di hidup kita ini hanya apa yang kita terima saat ini tuh sebenarnya hanya pemberian atau tugas amanat dari Tuhan. Dari tanggung jawab yang kecil ke tanggung jawab yang besar. Jadi mungkin selama ini saya kesaksian pribadi, saya diproses dalam satu tahun untuk perkara-perkara. Apakah kita setia dengan perkara yang kecil? Dan dengan ketekunan yang kita hadapi dengan berbagai tantangan dan rintangan, dan benar-benar ketidakadilan, itu benar-benar kita di saya pribadi boleh merasakan. Tapi sejauh kita benar-benar menghidupi hidup bersama dalam ketekunan kita bersama beribadah bersama saya sharing firman bersama di sini saya terima dari FLF ini yang setiap hari Jumat walaupun saya tidak hadir tapi saya mendengar secara rekaman ya melalui pelayanan Pak Awe ini terima kasih itu saya benar-benar disegarkan benar-benar diberi kekuatan ya kita bisa bersama-sama maju tekun karena dalam ketekunan itu saudara saya di dalam ketekunan itu akan mendatangkan suatu keberhasilan. Ya. Saya terkesan dengan kesaksian Bunda Eden. Jadi dalam ketekunan kita ada kekuatan, ya, manfaat dari ketekunan, keberhasilan, ketekunan dalam kita ada keberhasilan. Jadi memang orang dunia, apa sih ketekunan dalam Tuhan Yesus Kristus itu? Apa? Memang ketekunan dalam dunia pun standar ya. Dunia itu memberikan standar keberhasilan. Kalau Anda tidak tekun, tidak belajar, tidak jujur, ya itu keberhasilan. Tapi kita mau belajar di sini ketekunan dalam Kristus Tuhan ya. Di dalam pribadi Tuhan Yesus itu apa? Jadi orang lain bisa berhasil, orang dunia semua bisa berhasil dengan mereka tekun dan belajar. Betul ya. Betul secara gigi, secara gigi, mungkin juga dengan secara ambisius atau dengan cara negatif. Ya, keberhasilan semua orang bisa diraih pasti dengan ketekunan, usaha dan belajar dan kerja keras. Sudah pasti. Tapi kita di sini dalam Kristus kita diajarkan adalah satu yaitu kerelaan, ya. Kerelaan dengan kerendahan hati pribadi Tuhan. Artinya apa? Keberhasilan yang dalam Tuhan Yesus ini adalah bukan suatu keberhasilan kita mencapai sesuatu. Karena kita lihat sendiri, kita tahu dalam Kristus yang tahu kebenaran, kita itu cuma hanya alat atau pribadi atau utusan ya, yang diberi tanggung jawab ke tanggung jawab yang lain, diberi tanggung jawab ke tanggung jawab yang lain. Ya, dan untuk kita melakukannya itu dengan penuh kebahagiaan. Oleh siapa? Oleh Tuhan kita. Jadi pada kita mengabdi, yaitu Tuhan Yesus, Allah Bapa kita, dan kita benar-benar ketekunan yang bukan sampai seperti level dunia itu, yang keberhasilan kayaknya udah di posisi ini, sukses. Terus terang saya kemarin dengar dari beberapa orang interview, apa sih arti sukses menurut hidup Anda? Jadi beda-beda orang punya persepsi kesuksesan atau keberhasilan. Tapi dalam Kristus itu keberhasilan kita adalah satu, yaitu kita benar-benar merasakan ada keselamatan, udah pasti. Tapi keberhasilan yang benar-benar yang Tuhan mau kita ajarkan ini, benar-benar setiap tanggung jawab itu kita melangkah bersama Tuhan. Artinya setiap problema, setiap masalah, setiap tantangan, setiap keputusan kita ambil alih, kita ambil semuanya itu atas dasar tergantung kita ke pikmatan. Ya, seperti itu. Banyak, banyak. Saya cuma satu hal, saya ngobrol sama Ciridi aja. Ini soal ini, perusahaan ini sekarang berubahnya total, saudara. Itu manajemennya benar-benar dalam waktu satu bulan, saya benar-benar kita baru beli Rolls Royce and Lamborghini, ya. Itu baru beli. Ya, saya benar-benar kaget, yang benar-benar wow, untuk dirental, ya. Saya ingat perkataan Ciri dia, kalau memang datangnya dari Tuhan, kamu tuh enjoy. Semua orang saya kemarin kita meeting, itu satu supervisor saya yang 5 tahun gigi bekerja keras, ya, tiba-tiba dilemparin kunci sama bos saya. Kunci mobil kamu pilih warna apa? Ini hasil kerja kamu secara itu. Jadi ada apresiasi yang benar-benar saya di situ, semua orang menangis, ya. Saya di sini mau kesaksian sedikit, ya, sesuai dengan firman Tuhan ini. Apa saya dari mereka senang dengan akomodasi yang ada, nanti saya sharingkan akomodasi seperti apa. Saya mau saksikan betapa Tuhan tuh berkarya luar biasa, ya. Dan kita semua menangis, saya sampai kemarin udah nggak tahan karena mereka nangis seperti orang yang kerja keras tapi tanpa hasil, saudara. Tapi di sini dengan manajemen baru mereka saya terus terang saya nggak pernah hidup. Saya cuma bilang gini, Tuhan, saya bersyukur saya masih di sini untuk menyaksikan kebaikan Tuhan yang orang lain merasakan kebahagiaan itu bukan saya, tapi orang lain tuh yang mereka kerja keras, yang mereka ini, tapi mereka mendapatkan hasil. Suatu positive vibes yang luar biasa, energi yang luar biasa, dan yang keluar dari kata-kata the best and the biggest rental car in Doha, itu yang mau dibuat. Bayangin, saudara, saya kembali dari Jerman itu, saya cuma diingatkan satu hal. Kakak saya ngomong big dream, big dream, big dream. Ya, sesuai dengan firman saya ingat, kita hidup cuma dari firman Tuhan. Artinya Tuhan itu selalu memberikan, menjawab doa. Ya, setahun saya bekerja, banyak tawaran kerja, but I stay tuned, saya tetap di sini dengan pekerjaan ganda yang ini, tapi saya tetap karena saya tahu betul gimana saat waktu termination terjadi, itu saya macam dia berdoa, yang cuma minta satu hal, Jumat off. Cuma satu hal minta Jumat off. Saudara, kalau saya Anda pikir, itu semua, ya, semua Anda semua kenal, orang-orang di sekeliling saya itu menawarkan pekerjaan dengan gaji yang lebih yang menawarkan sini ke sini, tapi hati ini tuh susah nggak bergerak gitu. Rupanya saya kemarin melihat dengan bukan gaji yang dinaikin, no, cuman suatu apresiasi kepada orang yang benar-benar orang itu melihat pengharapan, ya, pengharapan, ada pengharapan di situ yang saya bisa melihat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kayak melihat. Nah, saya nggak bilang terjajah, ya, cuman mereka bekerja keras tapi kayak ada pengharapan. Tapi di sini dijanjikan bekerja keras dengan pengharapan, dengan monthly employee of the month, dengan hadiah suatu mobil yang benar-benar, which is kita baru beli, kita jual mobil 40, kita baru beli mobil 50, saudara. Bayangkan dalam waktu yang sekejap dia baru duduk 1 bulan gitu, ya. Saya mau menyaksikan ini bukan kehebatan saya, tapi kesetiaan, kesabaran, ketekunan di dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan membawa kita tanggung jawab yang besar. Artinya apa? Selama kita hidup, kita akan melayani. Selama kita hidup, kita akan terus melayani, berbuat baik, nggak jemu-jemu. Karena ada tanggung jawab di situ, ya, makin besar, makin besar, makin besar. Ini saya mau sharingkan sesuai dengan perjalanan hidup saya, ya. Maka kalau kita lihat ayat, kita sama-sama lihat Ketekunan itu mendatangkan keberhasilan, tapi keberhasilan dalam Tuhan itu yang benar-benar kita sama-sama buka di dalam Yakobus 1 ayat 4 ya. Sama-sama kita buka Yakobus 1 ayat 4. Kita baca bersama. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Ya. Amin. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi benar-benar di sini kita tuh seperti bibit, ya proses ya. Proses, semoga suatunya proses ya, proses kita ibaratkan kita ini sebagai bibit benih ya, seperti Bunda Eden memberikan benih kepada Jaden saat ujian. Saya ambil kesaksian ini ya, contoh ya, dari situ, dari benih itu ditanam ya, kita di tumbuhan disiram ya, disiram terus menerus itu kan butuh. Saya lihat contoh ini Bunda Eden karena greeny ya, saya mau contoh suatu tanaman yang benar-benar harus kita itu kan harus di setiap hari disirami, dikasih pupuk ya, sampai dia bertumbuh yang tidak tanpa sadar dan berbuah, dan buahnya itu bisa kita nikmatin. Jadi keberhasilan itu artinya dalam ketekunan mendatangkan keberhasilan dalam Tuhan itu kita menjadi hidup, menjadi berkat setiap hari ya untuk orang. Tapi kita dipupuk dari kerendahan hati Tuhan Yesus Kristus, teladan kita, dan kita hidup dalam kerendahan hati. Yang kedua itu manfaat dari apa, kita menjadi besar dan perkasa itu memang dengan melalui kerendahan hati dan ketekunan membuat kita menjadi kuat, saudara. Menjadi pribadi yang kuat. Maka kita menjadi besar dan perkasa. Yang menjadi pribadi yang kuat itu, maka kita baca di sini Roma ayat, ya kita semua sudah tahu Roma 5 ayat 3, ayat 3 sampai 4. Ya, saat-saat ini kita semua menghadapi mungkin pandemik di Jakarta, di Qatar memang tidak terlalu, tapi saya mau sharingkan ini ya, mungkin minggu lalu juga Cilidia udah sharing soal kita anak Tuhan yang benar-benar kuat dan tangguh. Dan dalam Roma 5 mari kita baca bersama Roma 5 ayat 3-4, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi pengharapan ini yang kita sudah pernah bahas dulu-dulu, makanya saya kemarin bersaksi ya, mau sharingkan ini, seperti orang ada pengharapan itu. The tears of joy comes out from my eyes yesterday, itu karena benar-benar menyaksikan betapa perkasanya Tuhan gitu, maksudnya saya mau diperlihatkan kuasa Tuhan tuh luar biasa melalui dengan saya bersyukur dengan tim orang-orang yang bekerja, dengan orang-orang yang sincere ketulusannya, dan mereka tekun walaupun ketidakadilan di situ ada, saya tahu betul, tapi benar-benar setia, dan ada kita menjadi kuat, saudara, melalui for sure kita menjadi kuat, seperti tubuh kita ini workout atau apapun ya, ditimpa, tapi muscle itu menjadi dari tubuh aja kita bisa belajar ya, menjadi strong dan menjadi kuat ya. Di sini juga sama, kekuatan kita datangnya daripada Tuhan ya, seperti Roma 5 ayat 3 ini berkatakan ya, karena itu kita punya pengharapan dalam Tuhan, maka kita menjadi besar dan perkasa melalui kerendahan hati dan ketekunan dalam Kristus ya, untuk kita menjadi besar dan perkasa betul-betul ya, kita sadar betul bahwa kita ini hanya utusan atau alat sarana di mana kita diberi tanggung jawab kecil, setia, diberi tanggung jawab besar, lebih lagi kita menjadi kuat melalui timpaan, diproses selama perjalanan keberhasilan kita itu, diproses selama hidup kita, diproses kita ditimpa, ada masalah, ada tekanan, ada tantangan. Tapi kita menjadi kuat, bahkan di dalam Kristus keanehannya bukan seperti dunia, saudara. Kita apa yang Tuhan katakan di sini? Bermegah di dalam kesengsaraan. Bermegah di dalam kesengsaraan. Suatu yang unik ya. Yang mungkin, gimana lo susah bisa bermegah dalam kesengsaraan itu gimana, saudara? Hanya kita yang melekat dengan Tuhan, yang mengerti Tuhan Yesus. bahwa dia benar-benar Allah yang peduli, Immanuel. Hanya benar-benar orang yang punya hubungan dengan Tuhan Yesus, kita bisa mendefinisikan atau merasakan benar-benar apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaatnya, dan kita bisa bermegah dengan kesengsaraan. Ini butuh spirit yang kuat, yang benar-benar strong, ya. Di dalam badai kita bisa kuat. Maka yang terakhir, saudara, kita menjadi besar dan perkasa itu bukan seperti dunia, ya. Maksudnya kita benar-benar dalam Tuhan, apa artinya? Dalam melalui kerendahan hati dan ketekunan. Ini yang terakhir, ada keselamatan. Kita mengejar keselamatan, ya. Kita besar dan perkasa di muka bumi ini, karena kita tahu betul, keselamatan. Keselamatan itu benar-benar hal yang paling saya pegang. Saya kesukaan saya itu ada di dalam Matius 16 ayat 26. Lalu yang kedua kita bisa lanjut membaca Matius 24 ayat 13. Mari kita sama-sama buka di dalam Matius 16 ayat 26. Ya. Ini selalu saya ada di kalung saya. Ini benar-benar yang saya pegang, ya. Jadi saya bisa sharingkan. Maka dari semuanya ini kita baca bersama-sama Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat memberikannya dan apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sekali lagi, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Haleluya. Ini suatu ayat yang benar-benar saya pegang. Ya, artinya hidup kita ini kita terima semua betul dari Tuhan. Bukan karena kita terbuai dengan dunia. Saya percaya, saya bertemu dengan orang itu karena doa saya. Saya percaya dengan ketemu dengan orang-orang yang kita di sekeliling kita, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa itu. Itu karena Tuhan juga. Dipertemukan dengan orang-orang. Saya dipertemukan dengan gereja Efesus aja itu saya dari for sure itu dari Tuhan. Karena saya selalu berdoa, Tuhan di atas segalanya. Pertemukan saya dengan orang-orang yang baik, pertemukan saya dengan gereja yang baik, pertemukan saya dengan gembala yang benar-benar yang, karena semua adalah centralized dari Tuhan. Saya ini kesaksian pribadi, ketemu dengan orang-orang. Artinya apa? Kalau kita ketemu dengan orang besar pun, gak usah terbuai, karena itu semua datangnya dari Tuhan. Saya punya mimpi suatu hari nanti. Saya dulu pernah bekerja di travel, saya pernah mimpi sekali. Tuhan, saya kerja di travel dari kecil, ya, ngurusin ini, ngurusin itu. Tuhan, suatu hari nanti saya pengen deh ngurusin perjalanan menteri. Karena presiden, saya nggak bisa ngurusin. Suatu hari saya duduk di SKK Migas, ya, BP Migas, SKK Migas. Jero Wacik saya handle sebagai VIP person. Jadi di situ saya mungkin belum pernah sharing. Saya punya mimpi gitu ya. Maksudnya saya pengen deh ngurusin suatu hari ini nanti menteri perjalanan. Kayaknya top level saya gitu maksudnya untuk menghandle suatu menteri perjalanan trip. Karena saya dulu di implant BP Migas, SKK Migas. Saya jadi pengen gitu ya itu perjalanan keluarganya. Kayaknya suatu kesenangan untuk saya gitu. Oh, saya berhasil karena dulu saya sempat bermimpi ke US Embassy gimana. Tapi itu mimpi-mimpi saya udah. Sampai situ selesai dan jadi artinya keselamatan di atas segalanya. Ya. Semua apa yang kita raih di dunia ini keselamatan di atas segalanya. Dalam Matius 24 ayat 13 ya. Ini adalah upah dari kita bertekun di dalam Tuhan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, artinya Tuhan menjanjikan kita hidup di bumi seperti di surga. Artinya kita semua berjalanan proses ini, Tuhan mengizinkan semua terjadi. Dia Allah Immanuel, Dia Allah bersama kita. Dia memperlihatkan segala sesuatunya bahwa Dia adalah Tuhan. Hidup kita ini cuma sebagai alat untuk memperlihatkan bahwa kita di balik kita ini, di balik apa yang kita terima ini, ada tangan kuat Tuhan yang perkasa. Dalam hidup kita, jangan kehilangan keselamatan kita, saudara, cuman karena hal dunia yang kita terima, oh, kita terima hal-hal yang wow dari dunia ini. No, karena semua itu saya bisa berdiri di sini, itu semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan dan doa semua, seperti kemarin Pastor bilang, Tuhan Yesus aja mengajak 12 murid ya, Saya ambil contoh lima gadis dan lima bijaksana. Kita berdampingan lima di dalam hidup ini, nggak akan pernah bisa keluar jauh-jauh dari perkumpulan pertemuan orang percaya. Saya bisa berdiri di sini, saya berkumpul di sana, saya berteman di sana. Tapi ada hikmat, ada pelita. Berkumpul di FRF, di rumah Tuhan di sini, kita pegang pelita seperti lima gadis. Kita keluar sana, kita membawa pelita itu untuk menjadi terang, menjadi sesama, sampai orang bisa bercerita, you will be kamu ini akan menjadi orang yang besar. Oh ya, saya amin. Sebelum Anda ngomong, saya sudah pegang iman itu, big dream. Mimpikan hal-hal yang besar, karena kita hidup berdasarkan semuanya dari mulut Tuhan, firman Tuhan. Firman itu adalah kehidupan, itu sendiri yang itu saya alami. Saya benar-benar merasakan firman Tuhan itu kehidupan yang benar-benar saya alami saat ini. Ya, untuk menjadi tanggung jawab yang lebih besar lagi, kita sama-sama bertekun, ya, sebagai status kita hamba, karena ini adalah kerendahan hati. Dan saya bersyukur ini di bulan menyambut Natal, ya, ya, saya bersyukur masih ini 2021 di akhir November. Saya aja nggak percaya bisa ngomong seperti ini, karena saya benar-benar setahun itu dari September tahun lalu di kantor baru ini banyak prosesnya. Terima kasih semua untuk doa-doanya. Terima kasih untuk selalu bersama sampai Maranatha, ya, sampai Tuhan Yesus datang, sampai akhir dari segala-galanya. Kita bertekun, kita belajar setiap hari. 2022 nanti ada lagi, nanti dengan tema baru, bahwa benar-benar Tuhan itu menyatakan dia itu Allah yang selalu baru setiap hari rahmatnya. Amin. Haleluya. Sekian, terima kasih untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau sharing sedikit, ya. Saya bukannya mau pamer, tapi di sini kebahagiaan orang itu saya bisa ngeliat, dan saya mau apa ya, melihat mereka bahagia, dan ini juga bahagia bagaimana Tuhan bisa membawa ini tempat akomodasi saya, saudara, saat ini. Ya, seperti ini. Itu saya bersyukur sama Tuhan. Saya mau saksikan ini, saya nggak pakai keringet nyarinya, melalui tangan saya Tuhan pakai untuk berkaca di orang lain. Dan ya, mereka bahagia, itu suatu kebahagiaan buat saya juga. Sukacita yang saya mau persembahkan untuk Tuhan. Ya, seperti ini. Jadi, dan ada tiga kamar di sana, ya. Ini benar-benar saya nggak pakai keringet, tiga hari saya cari akomodasi dengan mudah. Saya kesaksikan dua minggu lalu, ya, udah pernah seperti itu. Dan semua orang bahagia, puji Tuhan, ya. Itu satu tahun, ya, ya, waktu Tuhan, ya, waktu yang terbaik. Terima kasih. Saya mau kembalikan ke Pastor Bang, ya, silakan. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk kesaksiannya dan firmannya, Ronald. Nah, Pastor ingat awal-awal kamu pindah, ya kan? Kamu banyak apa? Kita banyak doa juga, ya. Ingat Cilidia bilang, ya, ya, kamu nikmati, tunggu waktunya Tuhan. Yes, betul, Pastor. Tuhan nggak pernah. Itu makanya kemarin kita melihat. Seperti itu yang saya lihat tuh benar-benar kebahagiaan semua staff, Pastor. Saya benar-benar, mereka nangis, dilemparin kunci, kayak ada suatu pengharapan yang benar-benar mereka nantikan. Dan itu saya cuma bisa memandang dengan mata kepala saya. Saya sampai lemas lutut saya bilang, Tuhan ini luar biasa. Saya nggak perlu dengan, kita perlu uang, amin. Ya, tapi hati saya bukan di situ. Saya ditawar, saya cerita sama Cilidia. Banyak hal yang menawarkan pekerjaan. Tapi saya bilang, rupanya ini tuh mujizat yang tiada ternilai, saudara, sebagai saya, ya. Jadi itu saya sakit, saya stres, saya banyak, tapi ya inilah waktu Tuhan. Itu yang saya mau saksikan. Tuhan baik, ya. Sorry, Pastor, saya interrupt. Gak apa-apa, ya, ini semua kebaikan Tuhan, ya. Kita percaya Tuhan yang pegang waktunya, indah pada waktunya, ya. Tuhan sudah pilih waktunya, ya. Kita percaya juga apa yang kita kerjakan sekarang ini nih persiapan loh untuk hal-hal yang lebih besar lagi, ya kan, lebih besar. Hidup mengandalkan iman kita dalam Kristus dan taruh pengharapan kita akan masa depan kita pada Kristus, dan bagikan kasih Kristus yang nggak pernah habis-habisnya, ya. Kalau kita mengandalkan kasih Kristus, waktu kita membagikan, kita tahu itu kasih nggak akan membuat kita kering. Kasih akan membuat kita burn out. Karena itu air yang terus memberikan air, mata air yang nggak pernah kering. Ya, kita belajar hidup mengandalkan Tuhan itu nggak gampang. Godaan untuk mengandalkan kekuatan sendiri, kuasa sendiri, kasih sendiri, network, apa kenal orang-orang banyak atau apa, itu yang bisa jadi sumber Allah-Allah lain di dalam hidup kita, ya, membuat kita hati-hati loh hidup tenangnya. Kalau kita bilang, oh ya hidup kita tenang, tenangnya itu karena apa, ya kan? Tenang karena uang banyak, tenang karena kita apa pekerjaannya lumayan, kita kuat di sana posisinya, karena yang lain mungkin yang tahu cuma kita. Jangan sampai kita membuat menduakan Tuhan, dalam arti kita kenyamanan kita bukan dari Tuhan. Hati-hati ya, karena itu akan temu dan tidak akan membuat kita makin mendekati karakter Kristus ya. Yes. Dalam ruang tunggunya Tuhan itu adalah saat kita apa ya, itu diberikan kesempatan untuk meningkatkan tingkat iman kita. Amin. Amin. Amin. Tuhan, yuk kita tutup dalam doa. Bapa, kami ucap syukur untuk setiap firman-Mu yang tidak akan kembali dengan sia-sia dan akan menggenapi apa yang telah dibawakannya kepada kami. Tuhan, kami mau menjadi pribadi yang tangguh, tekun, dan tahan banting. Kami mau Tuhan, dalam penantian kami kepada Tuhan, kami boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami tidak menyerah, kami tetap pegang firman Tuhan, kami tidak khawatir, dan kami tahu Tuhan memegang segalanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menjawab syukur. Semua umat yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan.